Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa alimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fi al-qawli wal amal wajidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuasil fi qiraati syarah al-allama Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala ala matan al-ajurramiyah. Wa qad intahina aw qad dakhalna fi mabhas alamatil harf. Alamatul isim wa huwa huruful jar wa qad dzakara rahimahullahu ta'ala min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa fi ila fi taib wa qad dzakara aw qad dzakarna aidan ma'aniha ya makna-makna dari huruf tersebut. Summa qala al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala nam warubah. Warubah. Irob al-waw. Al-waw harfu. Nam, sebentar, afwan. Taib. Al-waw harfu atfin. Warubah ma'tuhun ala min. Mabniun al-fathi fi mahalli rafa. Li'annahu ismun mabniun la yabharu fihi irob. Warubba wa min ma'aniha at-taqlil nahu rubba rajulin salih rubba rajulin salihun laqituhu rubba rajulin salihun laqituhu. Baik, rubba warubba waw harful ataf rubba ma'tuf ala min. Baik, nعم warubba irabuhu mabniun al fath fi mahalli rafa. Ya, mabniun alal fathi fi mahalli rafa li'annahu ismun mabniun la yabharu fihi irab. Nah, yakni ruba itu mabni alal fath, selalu ruba fi mahalli rafin, yakni kenapa dia fi mahalli rafin, karena dia ma'tuf kepada min, dan min sudah berlalu kemarin apa khobar, ya khobar dari wahia wa huruful khafdi wahia min, hiya ini mubtada. Nah, kemudian qala rahimahullahu ta'ala wa rubba min ma'aniha at-taqlil. Di antara makna rubba adalah at-taqlil. Rubba ini disebutkan oleh sebagian ulama termasuk lafaz-lafaz yang memiliki banyak sisi apa aujuh al-qira'ah, ya maksudnya cara bacanya ada banyak. Sebagian menyebutkan sampai 16 aujuh. 16 aujuh cara membaca rubba. Ya. Di antaranya 4 di antaranya ya dengan mendomma huruf ra, ya dengan mendomma huruf ra dan menfathah huruf ra, mendomma huruf ra dan menfathah huruf ra, di mana masing-masing ya masing-masing domma dan fathah huruf ra itu masing-masing dengan mentasdid ba dan mentakhfif ba. Jadi 4 auju itu rubba sama apa ruba, kemudian apa di fathah robba dengan roba, ini 4, sudah 4 aujuh cara bacanya. Jadi rubba sama ruba sama robba kemudian raba, ini sudah 4, dan para ulama menyebutkan ada 16 aujuh ya cara membaca rubba ini. Nah, 4 diantaranya ya tadi ro-nya di domma ya, kemudian ba-nya di tasdid dan tidak di tasdid, dikatakan rubba dan ruba. Ini 2 bacaan. Bacaan yang ketiga, ro-nya di fathah dan ba-nya di tasdid atau di takhfif. Dikatakan robba dan roba. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala di sini, ya, robba ini, dan ini dari 16 bacaan ini yang paling masyur ya, dibaca, dikatakan robba. Wa min ma'aniha at-taqlil. Ini asal makna, apa, makna arubah kebanyakannya bermana taklil dan bisa juga bermana taksir. bisa juga bermakna taksir sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah dalam Tuhfatus Saniyah. Dan tentunya maknanya tergantung, ya, maknanya tergantung dengan konteksnya. Tergantung dengan konteksnya. Baik. Di mana rubah ini aturannya rubah, dia hanya bisa menjer isim nakirah. Dia hanya bisa menjer isim nakirah. Baik. Kita lihat contoh yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, rubba rajulin salihun laqituhu. Rubba rajulin salihun laqituhu. Kata beliau rubba, i'rabnya harfu taqlilin wa jarrin syabihin bizzaid. Ya, wa i'rabuhu rubba harfu taqlil. Karena di sini konteksnya adalah taqlil. Wa jarrin sekaligus huruf jar tapi syabihin bizzaid, ada kemiripan dengan huruf jar zaidah. Ya, ada kemiripan dengan huruf jar zaidah. 6. Wa rajulin mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Perhatikan ini wajah oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Di mana rajul tetap beliau sebagai i'rab sebagai mubtada. Kenapa? Karena rubbanya dia sekedar harfu jarrin, ya, yang syabihun bizaid. Yani disamakan dengan huruf jar zaidah. Sehingga apa? Dia hanya beramal secara lafzi tapi tidak beramal secara maknawi. Yani secara lafzi, ya, rajulin dimajrur dengan rubba, tapi rubba tidak beramal secara maknawi. Ya, karena itulah rajulun, rajulin i'rabnya kata beliau mubtada'un marfu'un bil ibtida', tetap mubtada walaupun ada rubba di depannya. Karena rubba adalah harfu jarrin syabihin bizaid. Nah, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri syabihi bizaid. Karena ishtighal mahalli bi harakati harfil jar asyabih bizaid. Jelas ya? Kemudian salihun. Nah, makanya dibaca salihun. Rubba rojulin salihun. Nah, salihun birrafa. Yani marfu. Kenapa? Dia na'atun li rojul. Na'at bagi rojul tentunya na'at kepada apa? Harokat aslinya. Yaitu mubtada marfu. Adapun rojulin di situ kasronya hanyalah kasro apa? Istighol ya. Karena harokat yang muncul sebagai apa? Karena istighol mahal biharokati harfi jarin syabih bizaid. Nah, wa illa salih di sini salihun adalah na'at bagi rajul, yakni asal rajul adalah mubtada. Makanya dibaca kata beliau salihun birrafa. Oke, dibaca dengan marfu, dibaca dengan rafa. Na'atun li rajul wa na'atul marfu'i marfu'un wa lamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa jumlatun laqituhu wa jumlatu laqituhu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaril mubtada. Ya, jadi asal kalimatnya rajulun salihun laqituhu. Itu asal kalimatnya rajulun salihun laqituhu. Kemasukan rubba dan ini harful jar asyabih bizaid, maka dia hanya mempengaruhi lafadznya tapi tidak mempengaruhi mahalnya. Nah, ya, ini dia tetap sebagai mubtada. Wal ha fi laqituhu maf'ulun bihi mabniun ala dhom fi mahalli nasbin. Fa rajulin ismun lidukhuli rubba alaihi. Maka rajul adalah isim karena kemasukan rubba. Baik, ini salah satu wajah dari apa namanya? I'rab ini. Bagi yang menganggap rubba ini adalah harfu apa? Harfu jarrin asyabih bizaid. Dan yang lainnya menganggap bahwa rubba adalah huruf jar. Dan ini yang nampak dari amalannya Ibnu Al-Jurum rahimahullahu taala. Ya. Yang nampak dari amalan Ibnu Al-Jurum rahimahullahu taala bahwa rubba ini huruf jar sama seperti yang lain. Yani sebagaimana min ila an ala fi rubba fi dan seterusnya dia bukan zaid, maka tidak ada alasan ya untuk menganggap rubba ini sebagai zaidah atau asyabih bizaid. Ya, maka menurut atau zahir amalan Ibnu Al-Jurum rahimahullahu taala, rubba adalah huruf jar sama seperti yang lain. Ya, maka dikatakan rubba harfu taqlilin mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Rajulin majrurun. Gitu kan? Rajulin majrurun. 6. Kemudian salihin na'at. Kemudian laqitu jumlah fi fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Iya. Nah, jadi apa namanya? Yang mengi'rab salihun, ya, yang mengi'rab yang membaca rubba rajulin salihun berarti apa? Dia na'at bagi rajul mubtada. Iya, dan yang mengi'rab membaca salihin maka dia apa? Na'at bagi rajul, yakni rubbanya bukan zaidah tapi dia sama seperti huruf jar yang lain beramal. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ini makna ruba. Dan aturannya ruba kita sudah sebutkan, dia hanya bisa menjar isim yang nakir, tidak bisa menjar isim ma'rifah. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wal ba al-wawu harfu adfin, wal ba'u ma'tufun ala mahalli min, wal ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Ya, sudah ya, ini rafnya wal ba. Ya, ma'tuf, ba ini ma'tuf kepada min. Ya, min ila an ala wa fi wa ruba wal ba. Kemudian wal ba mim ma'aniha at-ta'diyah. Ya, ba di antara maknanya adalah at-ta'diyah. Nahu marartu bi Zaid. Marartu bi Zaid. Wa irabuhu marartu fi'il wa fa'il bi Zaidin jar majrur muta'alliqun bi marartu. Fa Zaidun ismun lidukhulil ba' alaihi. Ya. Maka Zaidun isim karena kemasukan ba. Baik. Ini ba disebutkan satu makna di sini yang paling masyhur yaitu at-ta'diyah. Ya, ada at-ta'diyah. Baik, apa makna at-ta'diyah? At-ta'diyah adalah menjadikan fi'il lazim itu muta'addi kepada maf'ul bihi. Ya, menjadikan fi'il lazim itu muta'addi, yakni membutuhkan maf'ul bihi. 6. Nah, saya kira jelas ya dalam pembahasan dalam sharaf, kita mengenal ada dua wazan yang umum, yang yakni ketika kita dapati misalnya ada fi'il. Kita sudah ketahui bahwa fi'il dari sudut pandang ta'addinya kepada maf'ul itu ada dua kan, terbagi jadi dua, ada fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim yakni fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bihi. Dan fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada muta'addi ila maf'ul bihi. Itu maknanya muta'addi yakni muta'addi ila maf'ulin bihi. 6. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana caranya, kalau saya misalnya mengucapkan suatu fi'il atau menggunakan suatu fi'il yang mana fi'il ini fi'il lazim, namun saya ingin dia beramal pada maf'ul bihi, apa yang saya lakukan? Maka kita katakan jadikan fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi. Bagaimana caranya? Dalam sharaf kita tahu ada dua wazan yang paling sering digunakan tentunya. Ada dua wazan yang bisa digunakan untuk merubah fi'il lazim dengan menjadi fi'il muta'addi, yaitu wazan af'ala dengan fa'ala. Wazan af'ala dengan fa'ala. Nah, kalau dikatakan misalnya qoma, ini lazim. Ya, tapi kalau dikatakan aqoma, wazan af'al berarti memberdirikan, kan begitu. Aqoma as-shalah. Ya, dia memberdirikan salat, yakni mengundangkan iqamah. Jadi qoma lazim, tapi ketika didatangkan dalam bentuk af'al dikatakan aqoma berarti muta'addi. Atau misalnya wazan fa'ala. Misalnya kafara kafara 6. Dikatakan misalnya kafara Zaidun misalnya. Kafara Zaidun sudah lazim. Zaid kafir. Tapi ketika mau dijadikan muta'addi yakni dia mengingkari sesuatu dikatakan kafara Zaidun kaza misalnya. Kafara didatangkan dalam bentuk wazan fa'ala. Zaid mengingkari ini gitu. Mengingkari sesuatu. Baik, ini dari sisi wazan merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, di antara cara lain untuk merubah fi'il lazim menjadi muta'addi adalah dengan menggunakan huruf ba, huruf jar ba. Kalau ada isim, afwan, ada fi'il lazim, kita mau jadikan dia muta'addi, maka dia salah satu caranya adalah dita'addikan dengan huruf ba. Contohnya dikatakan oleh para ulama atau disebutkan sini contohnya yang apa contoh masyhur ya, marartu bi Zaid. Marra melewati. Ya. Kemudian ini fi'il lazim asluhu, fi'il lazim. Kemudian saya ingin katakan saya melewati Zaid. Saya melewati Zaid. Zaid ini secara makna dia maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi. Tapi tidak boleh saya baca marartu Zaidan. Kenapa? Karena marra ini adalah fi'il lazim. Tidak boleh. Tidak muta'addi kepada maf'ul bihi, maka tidak boleh dikatakan marartu Zaidan, enggak boleh. Maka bagaimana caranya? Saya menggunakan kata marra dan saya jadi saya ingin jadikan Zaid sebagai maf'ul bihinya. Sebagai maf'ul bi secara maknanya. Maka apa? Saya datangkan ba. Saya katakan marartu bi Zaidin. Jadi secara makna Zaid maf'ul bihi, tapi secara i'rab enggak, dia majrur dengan ba. ba ini namanya ba at-ta'diyah, yang menjadikan ya, yang mana ba ini bergandengan dengan fi'il yang lazim untuk menjadikannya sebagai fi'il yang muta'addi, ya, menjadi fi'il yang muta'addi. Ini makna at-ta'diyah yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Dan ba punya beberapa makna yang lain, ya, beberapa makna yang lain, ya. Nah, di antaranya ba bermakna al-ilsaq. Al-ilsaq, al-ilsaq artinya apa? Rapat gitu. Rapat seluruhnya. Dikatakan lusuk, yakni rapat seluruhnya. Ini bagian menafsirkan firman Allah taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Usaplah kepala kalian, yakni seluruhnya. Bermakna al-ilsaq. Ya. Dan masyhur, ya, sebagian memandang bahwa ba di situ, dan ini di antara makna ba yang lain, yakni at-tab'id. Dikatakan wamsahu bi ru'usikum, yakni wamsahu, ya, ba'dha, ya, ru'usikum, sebagian kepala kalian. Yakni ba bermakna at-ta'liyah. Kemudian ba juga bermakna al-isti'anah, seperti pada ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ba-nya lil-isti'anah. Contoh pada kalimat biasa, katabtu bil qalam. Katabtu bil qalam. Ini di antara makna ba. Apalagi yang sering muncul, ba bermakna al-musahabah. Seperti firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, yakni musahibat. Musahibah binniyah. Ya. Amalan berbarengan dengan niatnya, yakni berbarengan dengan awal niat itu dimunculkan bersama dengan awal ibadah. Karena ba di situ adalah musahabah. 6. Ini di antara makna al-ba. Demikian pula yang biasa muncul ba sababiyah, ya, ba sababiyah. Misalnya bima kasabat aidikum. Bima kasabat aidikum, dengan sebab perbuatan tangan kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Yani bisababi, ya, kasbinas. Ya, dikarenakan perbuatan manusia. Dan juga ba bermakna ba sababiyah. Nah, dan juga ba bermakna zorfiyah. Ba juga ada yang bermakna zorfiyah, sebagaimana firman Allah taala, laqad nasarakumullahu bi badr. Laqad nasarakumullahu bi badr. Ya, Allah menolong kalian bi badr, yakni fi badr. Bermakna fi, ba bermakna fi. Ini biasa kita katakan tufiya bil Madinah misalnya, atau wulida, ya, bil Madinah, dia dilahirkan di Madinah, ya, jelas, ya, bil Madinah yakni fil Madinah, ba bermakna fi. Baik, ini di antara makna al ba. Naam, wallahu taala alam bisawab. Dan ada beberapa makna ba yang lain, dan di antara makna ba kalau sehubungan dengan rubba tadi, ada ba juga zaidah. Ba juga zaidah, seperti firman Allah taala, wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa, kafa fi'il madhi. Baik, billahi ba di sini harful jar, maka Allahi lafzul jalala marfu, wa alama fa'il, ya, fa'il marfu, wa alama raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih, ala akhirih mana min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakati ايش harfi al-jarri az-zaid, harfi al-jarri az-zaid, yakni ba. Jadi wa asal kalimatnya, yakni kalau kita berbicara di luar konteks ayat, kafallahu syahida. Kafallahu syahida, cukuplah Allah sebagai syahid. Cuman datang ba zaidah di sini, wa kafa billahi syahida, maka Allahi secara i'rab tetap fa'il bagi kafa, cuman dia di kasrah karena istighal mahalli bi harakati harfil jar az-zaid. Wa illa fahuwa fa'il wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Baik. Wa kafa billahi syahida. Tsumma qala rahimahullahu taala, wal kaf. Al waw harfu athfin. Al kafu ma'thufun ala min. Wal ma'thufu ala al marfu'i marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal kaf. Baik, ini i'rabnya, wal kaf, jelas. Wal kaf min ma'aniha at tashbih. Nahu Zaidun kal Badri wa irabuhu Zaidun mubtala'un marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih kal Badri. Al kaf harfu tashbihin wa jar, harfu tashbihin wa jar. Wal Badri majrurun bil kaf wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'in khabarul mubtada. Ya. Fal badri ismun lidukhulil kaf alaihi. Maka al badar adalah isim karena kemasukan kaf. Baik, perhatikan di sini i'rabnya jar majrur muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu ka'in. Dan ini yang benar dalam i'rab ketika khabarnya dalam bentuk apa, ketika ada mubtada kemudian setelahnya dalam bentuk jar majrur. Maka yang menjadi khabar bukan jar majrurnya. Yang menjadi khabar adalah muta'alliq dari jar majrur tersebut. Taqdiruhu ka'in atau istaqarra. Jadi asal kalimatnya Zaidun ka'inun kal badri atau Zaidun istaqarra kal badri. Ini insyaallah taala akan kita terangkan nanti lebih detail di pembahasan mubtada wal khabar. Ya, wa illa apa yang diirob beliau irobkan di sini ini yang paling tepat dalam mengirob khabar yang berupa jar majrur. Jadi tidak dikatakan kal badri jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Tidak dikatakan seperti itu. Ya, enggak dikatakan kal badri jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Namun dikatakan kal badri jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin ya fi mahalli raf'in khabar. Taqdiruhu ka'in atau istaqarra. Baik. Ini huruf berikutnya al-kaf. Mim ma'aniha at-tashbih. 6. Dan kaf memiliki ma'ani yang lain. Di antaranya kaf bermana at-ta'lil. Bermana harfut ta'lil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah atau ingatlah Allah, berzikirlah ya kepada Allah Ta'ala kama hadakum, yakni ya kama hadakum, yakni li ajli, makanya di sini masdariyah, yakni li ajli hidayatihi lakum. Wadhkuruhu kama hadakum, yakni wadhkuruhu li ajli hidayatihi lakum, gitu ya. Ini kaf bermakna at-ta'lil. Kemudian di antara kaf juga ada kaf yang zaidah yang masyhur sudah berlalu dalam Al-Warqat, laisa kamitslihi syai'un, gitu ya. Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Kaf di sini kata para ulama adalah zaidah. Zaidah. 6. Sudah ya, ini kaf. Summa qala rahimahullahu ta'ala wal lam. Ini huruf jar yang ke-9 sudah ya. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam yang ke-9. Wal lam al waw harfu athfin wal lam ma'tufun ala min wal ma'tufu al marfu'i marfu'un. Baik, i'rabnya jelas. Wal lam min ma'aniha al milk. Ya, di antara makna lam adalah al milk, kepemilikan. Nahwu al malu li Zaidin. Al malu li Zaidin. Wa i'rabuhu al malu mubtada'un marfu'un bil ibtida' li Zaidin al lam harfu jar. Wa Zaidin majrurun bil lam wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu ka'in khabarul mubtada. Fa Zaidun ismun lidukhulil lam alaihi. Maka Zaid adalah isim karena kemasukan lam. Baik. Ini di antara makna lam yang boleh disebutkan yaitu al-milk. Kemudian di antara makna lam yang lain adalah al-ikhtisas. Adalah al-ikhtisas. Misalnya kalau dikatakan apa? Al-babu lid-dari. Al-babu lid-dari. Pintu itu untuk rumah. Ya. Pintu itu untuk rumah. Atau dikatakan apa? As-sarju lid-dabbah. Ya. As-sarju lid-dabbah. Yang di pelana itu untuk hewan tunggangan itu. Nah, ini di antara mana atau di antara makna lam yaitu al-ikhtisas. Adapun al-milk ya alhamdulillahi apa? Dikasih contoh di sini masalan al-malu li Zaidin. Nah, contoh lain pada Al-Qur'an misalnya firman Allah Ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaupun ada yang mengatakan di sini bukan bermakna milik semata-mata, ya, tapi bermakna apa? Al-milk ikhtisas wa istihqaq, ya, istihqaq. Nah, ada yang mengatakan bahwa al-milk itu berbeda dengan istihqaq. Al-milk itu berbeda dengan istihqaq. Kalau al-milk contohnya ini. Al-malu li Zaidin, ya. Al-malu li Zaidin. al baitu li Muhammad misalnya, al masjidu lil muslimin misalnya, dikatakan seperti itu. Al baitu lil muslimin misalnya, dan seterusnya, al masjidu lil muslimin. Ini lam bermakna al milk, dan ada lam bermakna istihqaq. Istihqaq ini lebih dalam maknanya dibandingkan sekedar lil milk. Jadi istihqaq itu dia memiliki, tapi bukan sekedar dia memiliki, yakni bisa jadi dia miliki, bisa jadi dia tidak. Kalau dikatakan misalnya kayak ini, al-malu li Zaid. Apakah yang punya harta cuman si Zaid doang? Kan enggak ya? Maka al-malu li Zaid di sini lamnya lil milk, yakni menunjukkan bahwa harta itu miliknya Zaid. Tapi tidak bermakna istihqaq, yakni harta bukan cuman Zaid yang punya. Orang lain juga punya harta. Cuman untuk kalimat ini al-malu li Zaid, maka lamnya di sini hanya bermakna lil milk, tidak bermakna istihqaq. Iya. Di antara makna lam adalah al-istihqaq, seperti firman Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Memang di sini mengandung makna milik, tapi istihqaq lebih dalam lagi, yakni hanya Allah yang punya alhamdulillah, yang lain tidak ada yang punya. Ketika dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya milik Allah, betul dia bermakna milik. Tapi di sini bukan sekedar milik, tapi istihqaq. Yani hanya Allah yang punya, enggak ada yang lain yang punya langit dan bumi. Taib, jadi dipahami perbedaan antara al-milik dengan al-istihqaq. Kalau al-milik sekedar dikatakan dia memiliki, namun tidak menunjukkan hanya dia yang berhak memiliki hal tersebut. Hanya dia yang punya. Tapi kalau istihqaq, itu selain dia mengandung makna al-milik, juga menunjukkan, mengandung makna bahwa hanya dia yang punya. Jelas sampai sini, ini tiga makna. Lil milk, lil ikhtisas, dan lil ikhtisas dan lil istihqaq. Baik. Sedikit faedah, bagaimana cara membedakan tiga makna ini? Lam, ketika kita dapati lam, ya, ketika kita mendapati lam, dan semuanya bermakna kepemilikan. Karena kalau kita lihat juga ikhtisas tadi, al-babu lidari, pintu itu miliknya rumah, juga mengandung makna milik sebenarnya. Ya, ada bentuk kepemilikan. Cuman ya, ikhtisas itu sifatnya apa ya? Mengandung makna al-milk, tapi dimiliki oleh sesuatu yang tidak layak untuk memiliki, atau dimiliki oleh sesuatu yang tidak bisa disifati dia memiliki. Semisal benda-benda mati. Ya, semisal benda-benda mati. Misalnya kalau dikatakan masalah dikatakan al-masrahu lil ghanam, tempat ngumpul hewan ini, tempat ngumpul sebelum dibawa ke padang rumput, al-masrah namanya, al-masrahu lil ghanam. Ya, masrah ini untuk ghanam, maka ghanam ini memang dia makhluk, tapi tidak bisa dikatakan ghanam itu memiliki sesuatu. Maka ketika dikatakan bahwa masrah ini miliknya al-ghanam, maka di situ bukan bermakna al-milk, tapi bermakna ikhtisas. Bermakna ikhtisas. Baik, untuk detailnya, bagaimana cara membedakan lam ini bermakna milk, bermakna ikhtisas, atau bermakna istihqaq? Karena semuanya sama-sama mengandung makna al-milk, cuman ada beberapa perbedaan. Al-milk ya al-milk, kalau ikhtisas ini nau min al-milk, jenis kepemilikan tapi bukan kepemilikan. Sementara istihqaq itu milk plus milk, mengandung makna kepemilikan tapi plus keberhakan. Jelas ya? Jadi saya ulangi, al-milk ya bermakna kepemilikan biasa. Kalau ikhtisas itu nau minat sejenis kepemilikan tapi bukan berupa kepemilikan. Sejenis mirip dengan kepemilikan tapi bukan kepemilikan. Sementara istihqaq itu lebih dalam daripada sekedar milik. Dia adalah lil milki plus. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mendapati lam? Kita lihat misalnya maknanya ini lam, di sini jelas dia bermakna kepemilikan. Nah, kita katakan lam di sini bermakna istihqaq atau ikhtisas atau al-milk. Nah, cara membedakannya, bibitnya adalah, kata para ulama, kita sebutkan saja ini ya, dari sisi jenis isimnya. Kita katakan begini. Lam ini kan masuk pada suatu isim. Dan dia didahului oleh isim yang lain. Jadi satunya dimiliki, satunya pemilik. Kan begitu ya. Satunya yang sebelum lam itu yang dimiliki. Dan setelah lam itulah pemiliknya. Baik. Kita katakan. Kalau sebelum dan setelah lam ini. Dua-duanya bersifat zat. Dua-duanya zat. Baik, dua-duanya zat. Atau saya rubah bahasanya begini. Isim, gitu ya. Isim yang terdapat sebelum dan setelah lam, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sebelum dan setelah lam, dua-duanya zat. Dua-duanya benda, berwujud. Ada wujudnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sebelum lam itu bersifat maknawi tidak ada wujudnya, dan setelah lam itu bersifat zat. Bersifat apa? Zat. 6. Kemudian yang pertama, sebelumnya zat dan setelahnya zat, ini terbagi lagi jadi dua. Kalau zat setelah lam itu bisa disifati sebagai dia ini memang memiliki, ya, maka di sini dia bermakna lil milk. Tapi kalau setelah isim yang terletak setelah lam ini, yang lam masuk padanya, dia berupa zat, tapi tidak syah disifati dia memiliki, maka di situ bermakna ikhtisas. Di situ bermakna apa? Ikhtisas. Adapun kalau sebelum lam itu maknawi dan setelah lam itu zati, maka di sini bermakna istihqaq. Ya, jadi saya ulangi, kita katakan bahwa kalau sebelum lam itu zat dan setelah lam itu juga zat, namun zat setelah lam ini yang dimasuki oleh lam itu syah untuk dikatakan dia memiliki, maka di sini lamnya bermakna lil milk, kepemilikan biasa. Yang kedua, kalau sebelum lam itu bersifat zat, sifatnya zat, ya, dia berupa zat, dan setelah lam itu juga zat, namun zat ini yang lam masuk padanya ini tidak syah dikatakan dia memiliki, maka di sini bermakna ikhtisas. Bermakna ikhtisas. Yang ketiga, kalau sebelum lam itu bersifat maknawi dan setelah lam itu zat, maka di sini lamnya bermakna istihqaq. Misal kita lihat contohnya, al-malu li Zaidin. Baik, al-mal berwujud, berarti dia zat. Zaidun, dia juga zat. Baik. Dia juga zat, ada wujudnya. Dan zat ini adalah orang, dan orang itu syah disifati dia memiliki. Maka dikatakan al-malu li Zaidin lam yalisini lil milik. Harta ini miliknya Zaid. Kalau kita katakan al-babu lidari, pintu ini miliknya rumah. Baik, kita lihat al-bab zat. Baik, al-bab ini zat. Ad-dar yang lam masuk padanya juga zat. Namun, dar ini tidak syah dinamakan, tidak syah disifati yaitu memiliki. Bagaimana cara rumah memiliki? Kan benda mati. Ya kan? Tidak syah dikatakan dar itu memiliki. Maka di sini ba-nya bermana ikhtisas. Yani, rumah ini ikhtisas, apa, pintu ini adalah ikhtisasnya rumah. Jadi ada bentuk nau kepemilikan, tapi bukan kepemilikan yang hakiki. Gitu. Dia bermana ikhtisas. Yani, pemiliknya ini adalah sesuatu zat yang tidak syah untuk memiliki, gitu ya. Yang tidak syah untuk memiliki. Dikatakan itu ikhtisas. Dikatakan ikhtisas. Baik. Kemudian kalau sebelumnya maknawi dan setelahnya zat, maka ini bermakna istihqaq. Misalnya alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Nah, segala puji alhamdulillah. Alhamdu di sini apa? Alhamdu adalah al-maknawi. Ya, hamdun. Kemudian apa? Lillahi adalah zat. Adalah apa zat? Maka di sini lillahi lamnya di sini lil istihqaq. Alhamdulillahi. Naam. Baik, wallahu taala alam bisawab. Naam, sebentar. Sudah ya. Jadi itu kesimpulannya dalam masalah lam yang bermakna kepemilikan, ada bermakna milik, ada bermakna ikhtisas, dan ada bermakna istighraq. Dobitnya tadi, kalau sebelumnya zat, setelahnya zat, maka berputar antara lil milik atau ikhtisas. Tinggal dilihat apakah setelahnya itu syah dikatakan dia memiliki atau tidak. Kalau syah berarti lil milik. Kalau tidak syah dikatakan memiliki berarti ikhtisas. Tapi kalau sebelumnya itu adalah maknawi dan setelahnya adalah zat, maka dia bermakna istihqaq. Nah. Nah, ini di antara makna al-ba. Disebutkan di sini kata beliau wala mimma'aniha al-milk. Kita sudah tambahkan ikhtisas dan juga lil ikhtisas, apa lil istihqaq. Baik. Kemudian di antara makna lam, ya, di antara makna lam adalah lit ta'lil. Ya. Makanya ada namanya lam ta'lil kan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lam bermakna ta'lil. 6. Kemudian apa namanya? Di antara makna lam juga ada yang bermakna min, ya. Atau di antara makna lam adalah bermakna min. 6. Misalnya dikatakan sami'tu lahu suraha. Sami'tu lahu suraha. Saya mendengarkan lahu, yakni minhu. Saya mendengarkan darinya teriakan. Saya mendengarkan teriakan dari darinya. Sami'tu lahu suraha. Yakni sami'tu minhu. Lam bermakna min. Baik. Kemudian lam juga ada lam zaidah sebagaimana huruf-huruf sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Yakni asalnya fa'alun ma yurid. Allah melakukan apa saja yang dia kendaki. Lamnya zaidah. Fa'alun lima yurid. Yakni fa'al ma yurid. Baik. Ya, ini di antara makna al-lam. Dan sebagian ulama seperti Al-Muradi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa lam perjer itu memiliki sekitar 30 makna. Ini, lam perjer, lam yang menjer itu memiliki sekitar 30 makna. Ini disebutkan oleh Al-Mardawi rahimahullahu afwan Al-Muradi. Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini selesai semua huruf-huruf apa namanya? Jar ya, tinggal huruf kosong. Tidak apa-apa kita selesaikan ini. Tanggung dikit lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa huruful jar. Wa huruful qasam. Bil jarri atfun ala hurufil khafdi. Ya, jadi hurufi itu bil jar. Dengan menjar huruf fa'nya. Hurufi. Gitu. Nah. Dia sebagai, dia ma'atuf kepada hurufil khafdi yang sudah tersebut di awal. Iya. Min wa apa namanya wa yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil qasami ya wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila dan seterusnya. Kemudian apa wa hurufil khafdi, maka huruf di sini ma'tufnya kepada hurufil khafdi. Baik, hurufil qasami ma'tuf kepada hurufil khafdi. Jelas ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض. Setelah itu disebutkan huruf al-khafd. Setelah itu apa? وحروف القسم. Maka huruf di sini ma'tuf kepada apa? Ma'tuf kepada huruf al-khafd. Ya, ini penting. Ya, jadi dia ma'tufnya bukan kepada bil khafd watanwin, bukan. Tapi ma'tufnya kepada وحروف الخفض. Ini menunjukkan bahwasanya huruf al-qasam ini masuk dalam kategori huruful jar. Cuman disendirikan karena memiliki makna yang lebih khusus. Ya, dan maknanya sempit yaitu al-qasam. Sumpah. Wa illa huruful qasam itu sebenarnya masuk bagian dari huruful jar. Makanya kata beliau di sini atfun ala hurufil khaf. Dia ma'tufnya kepada hurufil khafdi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila dan seterusnya. Kemudian dikatakan wa hurufil qasam, yakni ma'tuf kepada hurufil khafdi. Wal ma'tufu alal majruri majrurun. Baik. Kemudian kata beliau, wa hurufi juga bisa dibaca marfu wa bir raf'i. Jadi takdir kalimatnya kalau dibaca wal falismu yu'rafu bil khafdi. Ya, wat tanwini wa dukhulil alif wal lam alaihi wa hurufil qasami. Wa huruful qasami. Bisa kata beliau bir raf', bisa dibaca wa huruful qasami. Ma'tufnya ke mana? Ma'tufnya ke min. Ma'tufnya ke mana? Ke min. Ya. Jadi min bagian dari huruf jar. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un wa lamat raf'ihi dhammatun fi akhirih. Wa hurufi mudhafun wal qasami mudhafun ilaihi wa huwa majrurun. Baik, khulasa masalah i'rabnya di sini. Jadi kalimat kalau bisa dirujuk ke lihat dulu ke matannya biar jelas ya, kembali ke matannya. Nah, biar jelas atofnya ke mana. Jadi matannya kan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli apa al alif wal lam ya, kemudian apa wa hurufil khafdi, yang takdirnya wa dukhul hurufil khafdi. Baik, kemudian apa wa hurufil qasami, takdirnya apa wa dukhuli harfil qasam. Maka kalau dia di majrur, kata beliau sini, kalau dia majrur maka atofnya kepada huruful khafdi. Ya, matufnya kepada hurufil khafdi. Itu kalau dibaca majrur. Jadi takdirnya wadukhuli hurufil khafdi. Itu asal kalimatnya. Wadukhuli hurufil qasami. Baik. Wadukhul al-alif wal-lam wa hurufil khafdi, yakni wadukhul hurufil khafdi wa hurufil qasami, yakni wadukhuli hurufil qasam. Gitu takdirnya. Kalau dibaca kasra, dibaca jar. Tapi kalau dibaca rafa, dikatakan wa huruful qasami, berarti dia matufnya ke min. Ya. Jadi takdirnya wa huruful qasami wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa lam wa huruful qasami. Hurufu matuf kepada min, yang mana min ini adalah khabar. Takdirnya wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa lam wa huruful qasami. Ya. Maka dia asal kalimatnya wa hiya, ya gitu ya, wa hiya min wa ila wa an dan seterusnya sampai wa huruful qasami. Maka hurufu kalau dia dibaca marfu maka dia ma'tuf kepada apa, kepada mahalnya min, mahalnya apa min, ya ini sebagai khabar. 6. Jadi mau dibaca huruful qasami syah, mau dibaca huruful qasami juga syah. Baik, qala rahimahullah, yakni anna al-isma yatamayyazu aidan bidukhuli huruful qasami alaihi. Isim juga bisa dibedakan dari fi'il dan harf dengan kemasukan huruf qasam padanya. Nahu uqsimu billah. Uqsimu billahi. Fa Allahu ismun lidukhuli harfil qasami alaihi wa huwa alba. Maka Allahu lafzul jalalah ini isim karena kemasukan huruf qasam yaitu ba. 6. Wa huruful qasami min huruful jar, kata beliau. Sebenarnya huruf qasam itu masuk bagian dari huruf jar. Namun kenapa disendirikan? Wa innama afrodaha liyu'lama annal qasama ay al-yamina bimakna al-halifi la yata'atta illa biha. Wahia salasah zakaraha fi qawlihi wahia al-wawu ila akhirihi. Al-wawu wal-ba' wa-ta'. Kata beliau sebenarnya huruf al-qasam bagian dari huruf jar. Wa innama afrodaha. Dan beliau hanya, apa alasan beliau menyendirikan ini, ya, menyendirikan huruf al-qasam, tidak dimasukkan dalam rentetan huruf jar, min, ila, an, dan seterusnya, melainkan disendirikan, liyuklama, agar diketahui bahwasanya al-qasam, itu la yata'atta illa biha, bahwa namanya qasam tidak bisa datang kecuali dengan tiga huruf ini. Kecuali dengan tiga huruf, dengan huruf-huruf ini, yakni tiga huruf yang beliau sebutkan. Ya, itu asal kalimatnya ya, liyuklama annal qasama la yata'atta illa biha. Adapun kalimat diantaranya ay al-yamin bi makna al-halif, itu jumlah tafsiriyah. Itu jumlah apa? Tafsiriyah. Dia menafsirkan makna al-qasam. Apa itu al-qasam? Yaitu sumpah, yaitu al-yamin. Di mana al-yamin sendiri bermakna al-halif, yaitu sumpah. Jadi ini jumlah tafsiriyah ini. Seharusnya apa? Kasih apa tanda bahwa ini jumlah sisipan gitu ya. Ay al-yamina bi makna al-halif. Itu kalimat sisipan. Maka asal kalimatnya, kalau kita hilangkan itu kalimat sisipan, Ya, liyu'lama annal qasama la yata'atta illa biha. Beliau sengaja sendirikan huruf qasam terpisah dari huruf jar yang lain agar diketahui bahwasanya al-qasam tidak bisa terwujud kecuali dengan huruf-huruf itu, yaitu tiga huruf yang beliau sebutkan. Wahia al-waw wal-ba wa-ta. Al-waw wal-ba wa-ta. Baik. Irabuhu wa irabuhu al-waw lil istinaf. Waw di sini wahia al-waw wal-ba wa-ta, yaitu istinaf, yakni waw ibtidaiyah. Ini nama lainnya. Waw lil istinaf atau waw istinafiyah, yakni bermakna ibtidaiyah. Hiya dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Baik, dikatakan wa huruful qasami wa hiya, ini mubtada' kan? Ya, wa hiya. Naam. Fi mahalli raf'in mubtada'. Al-waw wa ma utifa 'alaiha, waw sampai seterusnya ke belakang, al-waw wal ba' wa ta' sama ma'tufnya itu khabarul mubtada' marfu'. Wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Baik. Jadi tiga huruf, al-wawu dan kemudian ba' dan ta'. Mengapa susunannya seperti ini? Wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal-ba' wa ta'. Mengapa didahulukan? Kata beliau, aina wa innama bada'a bil waw, beliau memulai dengan waw dari tiga huruf qasam ini, beliau memulai dengan waw. Wa in kanatil aslu al ba, walaupun asalnya huruf sumpah itu ba, dikatakan uqsimu billah, menunjukkan asalnya adalah ba, saya bersumpah dengan nama Allah uqsimu, bahwa asal huruf sumpah adalah ba. Namun kenapa dia mulai dengan waw? Likasrat istimaliha, ya, karena ini yang paling sering digunakan. Walaupun ba itu adalah huruf asal dalam sumpah, ya, harful qasam, ya, asal dari huruful qasam yaitu al-ba, namun didahulukan waw karena apa? Kata beliau rahimahullahu taala, likasrat istimaliha, karena waw yang paling sering digunakan dalam bersumpah. Nah, jadi dia yang paling masyhur penggunaannya. Ya, masyhur penggunaannya. Kemudian wala tadkhulu illa 'ala al-ismi adh-dhahir. Hukum yang berkenaan dengan al-waw adalah waw ini tidak bisa masuk kecuali kepada isim zahir. Ya. Wala yuzkaru ma'aha fi'lul qasam. Aturan berikutnya, dan tidak boleh disebutkan apa? Huruf atau fi'il qasamnya. Iya. Huruf apa? Qasamnya. Kata yang menunjukkan qasamnya. Ya. Maksudnya, kalau kita mau bersumpah dengan menggunakan huruf waw, maka yang dipakai bersumpah haruslah isim zohir. Apa yang dimaksud dengan isim zohir di sini? Yakni isim zohir lawan dari apa? Mudbar, bukan domir. Maka kalau digunakan waw sebagai huruf qasam, maka muqsam bihi, ya, yang dipakai bersumpah itu haruslah isim zohir, tidak boleh domir. Dan isim zohirnya ini mutlak, yakni isim zohir mana saja boleh, tidak terbatas pada isim zohir tertentu. Pokoknya semua isim zohir boleh, yang penting bukan isim domir. Kemudian aturan yang kedua, di sini beliau menyebutkan dua aturannya. Jadi aturan yang pertama ini wala tadkhulu illa 'alal ismi dhahir. Waw tidak masuk kecuali pada isim zahir, yakni isim zahir mutlak, isim zahir mana saja, yang penting bukan dhamir. Aturan yang kedua berkenaan dengan waw, wala yuzkaru ma'aha fi'lul qasam, dan tidak perlu disebutkan fi'il qasam bersamanya. Maksudnya tidak perlu dikatakan uqsimu wallahi, tidak perlu seperti itu. Uqsimu wallahi, tidak perlu. Cukup wallahi. Beda dengan ba. Ya, ba boleh didatangkan apa? Boleh didatangkan fi'ilnya, dikatakan uqsimu billah, boleh. Bisa juga apa? Billahi, sekedar billahi misalnya. Nah, jelas sampai sini ya? Baik. Jadi untuk waw dia hanya tidak masuk kecuali pada isim zahir, dan tidak perlu disebutkan fi'il qasamnya, berbeda dengan ba. Jadi maksudnya tidak perlu disebutkan fi'il qasam, yakni tidak perlu dikatakan uqsimu wallahi, saya bersumpah demi Allah, tidak perlu. cukup dikatakan wallahi. Nah, irabuhu wa irabuhu alwaw harfu qasam wa jar wallahi muqsamun bihi majrur wa alamatu jarrihi alkasratu dhahiratu fi akhirih fa allahi ismun lidukulil wawi alaihi. Baik, ini huruf jar alwaw. Berikutnya alba. Ya. Qala rahimahullahu taala wal ba'u alwaw harfu atfin wal ba' ma'tufun alal waw wal ma'tufi alal marfu'un alal marfu'i marfu'un wa nahmu uqsimu billah. Uqsimu billah. Tapi ini ba. Didahulukan ba nomor 2 karena dialah yang merupakan asal dalam sumpah yang kita katakan tadi. Waw bukan asal namun karena dia yang paling masyhur maka didahulukan. Maka selayaknya di urutan nomor 2 adalah asalnya. Asal dalam sumpah yaitu alba. Ya. Adalah alba. Alba ini lebih fleksibel dibandingkan waw. Kalau waw tadi hanya bisa menjer isim zohir secara mutlak, maka ba ini bisa menjer isim zohir dan juga bisa menjer isim domir. Dikatakan misalnya, uqsimu billahi. Uqsimu billahi. Iya. Maka di sini, billahi, allahi, ini isim zohir. Ba masuk kepada isim zohir. Katakan uqsimu billahi. Dan bisa juga ba ini menjer isim dhamir. Misalnya dikatakan billahi uqsimu bihi. Atau afwan, dikatakan misalnya wallahi uqsimu bihi. Ya, demi Allah aku bersumpah dengannya. Bihi, ba-nya di sini sumpah juga. Wallahi uqsimu bihi. Jadi bi masuk ke hi. Ba-nya di sini huruf qasam. 6. Dikatakan wallahi uqsimu bihi. Maka bi masuk ke hi. Kalau uqsimu billah, bi masuk ke Allah. Isim zahir. Isim zahir. Taib, ini alba. Qala rahimahullah contohnya, uqsimu billahi. Wa irabuhu uqsimu fi'lun mudari'un marfu'un. Wal fa'il dhamirun mustatirun fihi wujuban. Taqdiruhu ana. Billahi ba alba harfu qasamin wajar. Allahi wallahi maqsu muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahira fi akhirih wa tadkhulu ala dhamir nahmu Allahu uqsimu bihi. Dikatakan begitu ya, bisa dikatakan Allahu uqsimu bihi. Nah, kalau tadi yang saya kasih contoh wallahi uqsimu bihi, ini double sumpahnya. Sudah wallahi kemudian ada uqsimu bihi. Ya. Dan mungkin contoh yang disebutkan di sini oleh Al-Kafari rahimahullah lebih bagus ya, karena fokus ke ba-nya. Ya, dikatakan Allahu uqsimu bihi. Allah, aku bersumpah dengannya. Wa yuzkaru ma'aha fi'lul qasami kama taqaddam. Nah, ini perhatikan. Nah, untuk ba itu aturannya kalau mau bersumpah dengan ba harus disebutkan fi'il qasamnya. Maka Anda bisa tiba-tiba mengatakan billahi. Apa artinya billahi? Oh, saya sumpah demi Allah. Oh, enggak boleh kamu datangkan tiba-tiba billahi. Kamu harus sebutkan fi'il qasam di depannya. Kamu katakan apa? Uqsimu billah. Atau kamu katakan Allahu uqsimu bihi. Tidak boleh tiba-tiba misalnya, kamu bersumpah dengan nama Allah. Tiba-tiba dia mengatakan billahi. Oh, enggak boleh. Kalau kamu tidak mau sebutkan fi'il qasamnya, maka kamu pakai waw tadi. Waw tadi bebas. Cukup kamu katakan wallahi. Tidak perlu kamu katakan uqsimu wallahi. Boleh, tapi tidak mesti. Ya, tapi kalau kamu mau bersumpah pakai huruf ba, maka kamu harus datangkan fi'il qasam. Kamu katakan uqsimu billahi atau ahlifu billahi. Ahlifu juga bermakna sumpah. 6. Sudah ya, ini alba. Kemudian yang terakhir wa ta alwaw harfu atfin wa ta ma'tufun alwaw wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un nahu tallahi. Wa irabuhu atta harfu qasamin wajar. Allahi muqsamun bihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahira. Fa Allahi ismun lidukhuli ta al-qasami alaihi. Wa la tadkhulu ta illa ala lafdhil jalalati faqat. Fala yuqalu tar-rahman wa nahwuhu illa syudzudan. Baik. Kata beliau untuk ta ini ya, untuk ta dia tidak bisa masuk, tidak bisa menjer isim dhamir. Yang dia bisa jer hanyalah isim zahir. Itu pun isim zahirnya tidak bersifat mutlak sebagaimana waw. Kalau waw bisa menjer isim zahir secara mutlak, ini semua isim zahir. Sementara ta yang bisa dijer hanyalah isim zahir tertentu, bukan isim zahir secara mutlak, bukan mutlakan, tapi apa namanya? Takhtassu ya bi ba'di al apa bil ismi zahir. Ya. Dia khusus untuk isim zahir. Yani beberapa isim zahir. Ah, di antara ya, yang disepakati oleh semua ulama bahwa ta hanya masuk pada lafzul jalalah. Ketika dikatakan lafzul jalalah yakni Allah, bukan nama Allah yang lain. Ketika dikatakan lafzul jalalah maka ya, maka yang dimaksud dengannya adalah nama Allah, bukan nama Allah yang lain. Semisal firman Allah Ta'ala, "Wa tallahi la'akidanna asnamakum. Wa tallahi la'akidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan membuat makar pada berhala kalian." Tallahi. Baik. Dari contoh ini, tallahi la'akidanna asnamakum menunjukkan kepada kita bahwa ta hanya masuk pada lafzul jalalah dan juga menunjukkan bahwa ta tidak mesti disebutkan fi'il qasam sebelumnya. Ya, tidak mesti disebutkan huruf qasam sebelumnya. Sama seperti waw, bebas. Wallahi langsung. Tallahi boleh. Walaupun tidak menyebutkan fi'il qasam sebelumnya. Dikatakan tallahi. Berbeda dengan ba. Kalau mau pakai ba, harus sebutkan uqsimu billahi. Ada fi'il qasam dulu sebelumnya. Taib. Kata beliau di sini, fala yuqalu tarrahman. Dia hanya masuk pada lafzul jalalah faqat saja. Ya. Maka tidak boleh dikatakan tarrahman dan semacamnya illa syudzan kecuali pada apa kecuali itu merupakan bentuk syadz, yakni hal yang apa namanya syadz dalam lughah. Ya. Dan syadz itu berbeda dengan darurah. Kalau darurah kan darurat syariah ya dalam syair. Ya. Tapi kalau syadz itu lebih dhaif lagi. Apa kalau syadz itu ya tidak terpakai. Beda kalau darurat. Kalau darurat kan berarti dia kepakai tapi dalam bait syair. Tapi kalau syad, ya syad. Tidak kepakai dalam nisir maupun dalam syair. Baik. Nah, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan adanya khilaf. Mengisyaratkan adanya khilaf. Apakah ta itu bisa masuk pada nama lain? Ya, pada isim zahir yang lain selain pada lafzul jalalah? Di sini Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya tidak boleh, hanyalah masuk pada lafaz Allah saja. Ya. Tidak boleh masuk kepada yang lain. Dan sebagian ulama menyatakan ada isim zahir yang lain yang tak bisa masuk padanya. Ya. 6. Yaitu kata Rabbi. Ya. Kata apa? Rabbi. Tuhanku dikatakan tarabbi. Ini juga dibolehkan. Ya, ini juga apa? Dibolehkan. Oleh sebagian ulama. Ataukah kata Rabbun tapi dimudof kepada Ka'bah. Dikatakan Tarabbil Ka'bah. Tarabbil Ka'bah. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya selain pada lafzul jalalah, tak juga bisa masuk pada kata Rabbun. Tapi dengan catatan Rabbunya ini mudof. Mudofnya kemana? Hanya kepada dua yang disebutkan. Ya, hanya pada dua kata. Imam mudof kepada kata Ka'bah atau mudof kepada ya mutakallim. Ya, dikatakan tarabbil ka'bah atau tarabbi. Nah, lain daripada apa yang tersebut ini, ya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kafrawi rahimahullah, tidak masuk kecuali pada lafaz Allah. Ya, adapun pada yang lain, ya, maka yang dibolehkan oleh sebagian ulama hanyalah kata rabb. Itu pun dengan catatan robnya mudof kepada Ka'bah atau mudof kepada ya mutakallim. 6. Sudah ya, ini aturan bersumpah dengan huruf ta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian sebagai tambahan faedah, sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa huruf ta ini ketika dipakai bersumpah, maka selain mengandung makna qasam, dia juga mengandung makna ijab. Ya, juga mengandung makna apa? Ta'ajub, ya, ta'ajub mengandung makna kekaguman, ya, suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi ketika dikatakan tallahi, maka ta di sini bukan hanya bermakna saya bersumpah demi Allah, tapi juga ingin apa namanya, menggambarkan keajaiban ataupun kebesaran ataupun kehebatan apa yang mau dikabarkan setelahnya, ya, berupa muksam apa namanya alaihi ini yang mau disumpahi, pernyataan apa yang akan disebutkan setelahnya, ya. Makanya dikatakan misalnya kayak tadi, tallahi la'atidanna asnanakum, ya, ini diucapkan oleh siapa, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan beliau ini sendiri, mayoritas masyarakat kok apa kemudian mengatakan seperti itu. Maka ini kata sebagian para ulama, ta selain mengandung makna al-qasam juga mengandung makna at-ta'ajub, juga mengandung makna at-ta'ajub. Nah, ini ada pendapat dari sebagian ulama. Kemudian walaupun sebagian mengatakan tidak, ta hanya apa namanya, ta bisa menunjukkan ta'ajub, bisa juga tidak. Ta bisa bermakna ta'ajub tapi bisa juga tidak. Ini sekedar teman faedah. Kemudian penulis rahimahullahu taala Ibnu Al-Ajram rahimahullah tidak menyebutkan satu huruf qasam yang lain, yaitu lam. Ya, masih ada huruf qasam yang keempat yaitu al-lam, dan beliau tidak sebutkan. Beliau tidak sebutkan. Nah. Alasan mengapa beliau tidak menyebutkan lam karena penggunaannya jarang. Yani jarang orang-orang Arab menggunakan bersumpah dengan menggunakan huruf lam. Kebanyakannya tiga ini, al-waw, wal-ba, wal-ta. Namun lam bukan syadz, ada dan itu farhadul dan itu dibenarkan dan masmu didengarkan dari orang-orang Arab, cuman istimalnya qalil. Penggunaan lam untuk qasam itu sedikit. Itulah mungkin alasan mengapa Ibnu Al-Ajram rahimahullahu taala tidak menyebutkan lam pada jajaran huruf-huruf al-qasam. Nam, Allahu taala alam bisawab. Baik, dan kembali kita mengingatkan bahwa di sini Ibnu Al-Ajram rahimahullahu taala tidak menyebutkan atau masih menyisakan beberapa huruf jar yang lain. Masih menyisakan beberapa huruf jar yang lain yang tidak beliau sebutkan di sini. Iya. Di antara alasannya beliau tidak sebutkan di sini, yakni karena akan beliau sebutkan nanti di belakang di bab mahfudzatil asma. Ya, mahfudzatil asma beliau akan sebutkan nanti di belakang situ. Makanya enggak disebutkan semua di sini. Jadi di belakang ada tambahan. Kemudian juga sebagian huruf-huruf jar itu akan berlalu pada beberapa abwab yang akan kita disebut, akan disebutkan nanti. Ya, semisal pada pembahasan istitsna. Ma ada wa ma khala wa ma apa? Hasya. Ya. Ini akan disebutkan nanti bahwa di antara keadaan khala ada dengan hasya ini sebagai huruf jar. Sebagai huruf jar. Ya, ini insyaallah taala akan disebutkan nanti dalam pembahasan istitsna. Jadi beliau tidak sebutkan khala ada dengan hasya dikarenakan nanti akan disebut di pembahasan apa istitsna. Demikian pula termasuk huruf jar hatta matla'il fajr. Ya, beliau tidak sebutkan karena nanti akan datang di pembahasan huruf ataf. Di antara huruf ataf adalah hatta. Nah, di situ nanti kita akan dijelaskan oleh para pensyarah bahwa di antara makna hatta adalah huruf jar. Adalah huruf jar. Jelas sampai sini ya? 6. Jadi, dan ada beberapa huruf jar yang lain yang beliau tidak sebutkan dikarenakan penggunaannya istimalnya qalil. Ya, penggunaannya sedikit. Seperti misalnya la'alla dengan mata. La'alla dengan mata. Ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai huruf jar, namun penggunaannya jarang. Dan saya kira itu alasan yang jelas mengapa Ibnu Al-Jarrah rahimahullah tidak menyebutkannya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup. Wallahulham, kita sudah selesai membahas apa alamatul isim yang beliau sebutkan dalam syarahnya. 6. Wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika al-qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikasih.